وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Sungguh engkau berada dalam akhlak yang adil, yang agung, yang mulia, yang baik. Siapa engkau di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diragukan lagi, beliaulah manusia yang paling berakhlak di muka bumi. Ya, seandainya dermawan itu akhlak yang terpuji, maka Rasulullah manusia yang paling dermawan. Seandainya pemberani itu akhlak yang terpuji, maka Rasulullah manusia yang paling pemberani. Seandainya jujur itu akhlak yang terpuji, maka Nabi yang paling jujur. Dan begitu seterusnya. Ya. Seandainya malu itu akhlak yang terpuji, maka beliau yang paling pemalu. Ya. Seandainya bohong itu akhlak yang jelek, maka beliau yang paling jauh dari sifat bohong. Dan begitu seterusnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Terkumpul dalam firman Allah ini, sungguh engkau ya Muhammad berada dalam akhlak yang agung. Tidak ada yang menyamai keagungan akhlak beliau. Yes. Dan ini termasuk salawat Allah. Yes. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Aina. Sungguh Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Kita bersolawat kepada Nabi, tahu caranya, mendoakan. Malaikat mendoakan. Kalau Allah bagaimana? Maksud Allah mendoakan Nabi? Berdoa kepada siapa? Nah, maka yang dimaksud Allah bersolawat kepada Nabi adalah salah satu contohnya ayat ini. Menyanjung Nabi, memuji Nabi, menyatakan Nabi sebagai seorang yang mulia, yang baik. Ini salah satu contoh kalimat dalam ayat keempat dari surat ini. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau ya Muhammad berada pada akhlak yang agung. Yes. Apa maksud keagungan di sini? Dijelaskan oleh beliau bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah penghafal Al-Qur'an. Manusia yang paling bisa mengamalkan Al-Quran adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diperintahkan oleh Al-Quran, beliau manusia yang pertama kali melakukan dan yang terbaik melakukannya. Yang salatnya terbaik siapa? Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yang puasanya terbaik siapa? Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yang zikirnya, wiridnya, ibadahnya terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita melebihi dari zikir, wirid Nabi, solat Nabi, puasa Nabi, maka itu tidak baik, bahkan sesat. Ya. Nabi 2 rakaat, kita 3 rakaat, sesat. Nabi 11 rakaat, kita 17 rakaat, sesat. Ya. Melebihi dari Nabi. Karena Nabi itu sudah yang terbaik. Di luar yang terbaik, menjadi tidak baik. Karena sudah yang paling baik. Nabi tidak tahlilan, kita tahlilan, sesat. Nabi tidak ngadain maulid, kita ngadain maulid, sesat. Ya, melebihi Nabi, sesat. Wa mahma nahahu anhu tarakahu. Dan apapun yang dilarang oleh Al-Quran, beliau manusia yang pertama kali meninggalkan. Ya, yang paling jauh dari zina siapa? Nabi. Yang paling jauh dari khamr siapa? Nabi. Yang paling jauh dari judi, dari bohong, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini makna dari ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana qulubul qura. Ketika Aisyah ditanya oleh murid-muridnya dari kalangan tabi'in, akhlak Rasulullah itu seperti apa? Kan mereka tidak ketemu Nabi. Maka bertanya kepada Aisyah yang menjadi salah satu istri Nabi, dijawab oleh Nabi, kana qulubul qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Apapun yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, beliau mengamalkan. Atau dengan bahasa lain, apapun yang dilakukan oleh beliau itu dalam rangka mengamalkan Al-Qur'an. apapun yang dilakukan oleh beliau itu dalam rangka menerjemahkan Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an, memaknai Al-Qur'an, menerangkan Al-Qur'an. Gitu. Maka buruk sekali ucapan seseorang yang mengatakan kok Nabi Muhammad mengharamkan lebih dari 4 padahal Al-Qur'an cuma mengharamkan 4. Ini buruk sekali ucapan ini. Yang paling tahu tentang Al-Qur'an siapa? Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Al-Quran mengharamkan makanan itu cuma 4, babi, bangkai, binatang yang disembelih dengan nama selain Allah, darah, kemudian ditambah oleh Nabi keledai, jinak, timar ardia, kemudian anjing, tikus, kalajengking dan seterusnya, binatang-binatang yang disuruh membunuh, kemudian semut, kodok, burung surut dan seterusnya, binatang-binatang yang dilarang dibunuh. Ini apa? Ini tafsir dari Al-Qur'an. Ini tafsir dari Al-Qur'an. Apapun yang dilakukan oleh Nabi berarti itu tafsir dari Al-Qur'an, bukan melawan Al-Qur'an. Maka sekali lagi, buruk, bahkan sangat buruk orang yang mengatakan kok Nabi mengharamkan lebih dari 4 sementara Al-Quran hanya mengharamkan 4. Ya, lebih tahu siapa tentang Al-Quran? Siapa Nabi? Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncul faedah bahwa apapun yang dilakukan oleh Nabi, apapun yang diucapkan oleh Nabi, itu dalam rangka menafsirkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran. Ya. Waqala ta'ala, ini Ali Imran 134, walkadhimina al-ghayza wal'afina 'anil nas. Jadi ketika Allah menerangkan tentang keadaan orang-orang al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, ya, di antaranya dia tidak terus-menerus dalam kesalahan dan segera memohon ampunan dari Allah ketika terlanjur berbuat salah. Karena orang muttaqin adalah tetap manusia, bukan malaikat, tentu pasti berbuat salah. Ya. Di antaranya wal kadhimin al-ghayz, menahan marah. Salah satu akhlak mulia adalah menahan marah. Hadisnya pernah kita baca dulu. ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه إن جلبت. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat kokohnya, bantingannya, tinjunya, tendangannya, tetapi orang yang kuat menurut Allah adalah orang yang menguasai dirinya di saat dia marah. Dia marah tersinggung sekali, tetapi ucapannya tetap lembut, tetap santun, tidak ada sumpah serapah. Orang seperti ini orang yang kuat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadis lain, nanti orang seperti ini akan dipanggil oleh Allah. Ya, orang yang bisa menahan amarahnya di saat dia bisa melampiaskan. Dia marah sama anaknya misalnya, kan bisa melambaskan anak kecil, ya. Dia marah sama bawahannya misalnya, dia sebagai direktur, kan melampiaskan bisa, tersat gampang kan. Ya, tapi dia tahan. Nah, orang seperti ini akan dipanggil oleh Allah nanti di hadapan ru'usul khalaiq, di hadapan seluruh makhluk, dan disuruh milih mana di antara bidadari-bidadari yang dia suka. Ya, karena dia sudah menahan hawa nafsu marahnya, maka hari itu disuruh melampiaskan hawa nafsu. Ya, ini luar biasa balasan bagi orang-orang yang sanggup menahan amarah. Ya, kadang kita sedikit saja teriak, sedikit saja sumpah serapah, itu kita lihat Nabi SAW, manusia yang paling kuat menahan amarah. Ya. wal'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Manusia paling pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita ingin berakhlak seperti akhlak Nabi, jadilah manusia yang pemaaf. Jangankan diminta maafnya, tidak diminta maafnya saja dia sudah memaafkan. Ini mulia. Hadis pertama dari bab ini atau hadis nomor 621. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang akhlaknya paling baik. Ingat isim tafdhil yang diikuti oleh mudhof ilaih ahsanan nasi, ya, ini bermakna terpaling. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Ini adalah hadis. Padahal yang berbicara Anas bin Malik, ya, ataulah kita bahwa beragama adalah mengambil dari agamanya para sahabat. Ingat, ini kan istihadnya Anas bin Malik, ini kan ucapannya Anas bin Malik. Kenapa ditulis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim? Berapa kali sekali bagian tokoh-tokoh kita di negeri kita ini yang mereka anti bid'ah, ya, sangat cerdas terhadap bid'ah, tapi mengatakan beragama tidak perlu mengambil dari sahabat, cukup Al-Quran dan hadis. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Lihat, berarti menyelisihi Bukhari, Muslim dan para imam. Ini ucapan Anas bin Malik, ya. Bahkan lebih dari itu, ucapan Hasan Basri ditulis oleh Imam Bukhari, sallu alaihi bid'atuhu, salatlah di belakang orang yang imam yang berbuat bid'ah, yang menanggung bid'ahnya adalah imam itu sendiri. Ucapan siapa? Ucapan Hasan Basri. Sahabat saja bukan, tabi'i, tapi ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Ini menunjukkan bahwa beragama ini dengan cara mengambil dari siapa? Dari Rasulullah, dari para sahabat, dari para tabi'i. Tidak bisa qala Allah wa qala Rasul titik, qala Allah wa qala Rasul titik. Ya, pada satu ketika kita akan mendapatkan kemuskilan apabila seseorang beragama hanya mengikuti apa kata Allah, apa kata Rasul, tanpa pemahaman sahabat, tanpa pemahaman tabi'in, maka pasti akan mendapatkan kesulitan. Ya, di antaranya tentang puasa wisra. Ya, kan Nabi puasa wisra. Kemudian Nabi meletakkan daun-daun basah, pelepah kurma basah di atas kuburan. Nabi mengakekahkan dirinya setelah beliau dewasa. Kan ada beberapa perbuatan Nabi yang tidak boleh kita tiru. Kenapa? Karena para sahabat tidak meniru. Ya. Dan berapa banyak perbuatan sahabat yang diiyakan oleh Nabi. Ya, ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah wafat, maka ketika perbuatan para sahabat ini tidak ada, tidak dibantah oleh sahabat yang lain, maka itu ijma. Maksud dalam keumuman jaminan Nabi, la tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah, tidak mungkin para sahabatku berada dalam kesesatan. Dijamin oleh Nabi sallallahu, maka jika para sahabat sepakat terhadap satu masalah, maka masalah itu pasti hak, pasti benar. Ya, dan kesepakatan di situ tidak seperti bayangan kita. Bayangan kita yang namanya sepakat itu voting, ya, gimana? Setuju semua? Ya, sepakat ya? Bukan. Sahabat enggak kenal cara-cara seperti itu. Ketika tidak diriwayatkan bantahan dari sahabat yang lain, maka sudah dikatakan ijma', sudah dikatakan sepakat. Ijma' secara subuh, secara diam. ya. Siapa yang masyhur mengganti assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh dalam atahiyat diganti dengan assalamu alal nabi wa rahmatullahi wa barakatuh? Siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tidak tahu. Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, hanya yang masyhur ya, Ibnu Mas'ud. Tapi para imam mengatakan sepakat. Kenapa? Aisyah, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin As dan lain-lain tidak membantah istihad Ibnu Mas'ud. Maka para imam mengatakan sepakat para sahabat ya, diawali oleh Ibnu Mas'ud setelah Nabi wafat mengganti lafaz at-tahiyat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh diganti dengan assalamu alal nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Beginilah mazhab salaf. Jadi beragama mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Tidak seperti firqah-firqah dolal beragama mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan pemahaman mereka masing-masing. Ya, lihat dari Al-Bilibi dan seterusnya. Apa tidak pakai Al-Quran dan Sunnah? Pakai. Nanti melihat wajah Al-Bilibi. Baca Al-Quran, baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi mereka pahami sendiri. Ya, enggak ada Fathul Bari, enggak ada surat Sahih Muslim, enggak ada Imam Nawawi, enggak ada Ibnu Hajar. Yang ada, qala Allah wa qala Rasul Siddiq, qala Allah wa qala Rasul Siddiq. Dipahami sendiri. Karena pemahaman itu tidak mungkin tidak pasti. Namanya pemahaman tidak mungkin tidak pasti ada dibutuhkan. Nah, pemahaman siapa yang harus kita pakai? Jawabannya satu. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya, muttafaqun alaih hadis ini sahih dengan Imam Bukhari dan Muslim. Ada satu faedah dari hadis ini. Beliau hanya menurunkan satu. Manallahu ala 'abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam bi tawfiqihi ila makarimil akhlaq. Tsumma adna 'alaihi. Bahwa Allah memberikan karunia kepada hambanya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlak yang mulia. Dan itu berkat taufik Allah, pertolongan Allah. Jika Allah tidak menolong beliau, jika Allah tidak memberikan taufik kepada beliau, maka beliau tidak akan beruntung tentu. Ya. Kemuliaan beliau, ketinggian derajat beliau itu karena pertolongan Allah. Ya. Dan itu dikuatkan dengan firman Allah tadi, wa innaka la'ala qulubin 'adid, bahwa engkau ya Muhammad berada dalam akhlak yang aku. Wa ma dzaka illa li'annahu ahsanun nasi khuluqan. Maka jelas bahwa beliau adalah manusia yang akhlaknya terbaik. Wa ma min khuluqin hasanin illa wa huwa fihi. Maka seluruh akhlak yang baik pasti Nabi yang pertama kali melakukan atau Nabi yang terbaik seperti tadi. Yes. Nabi manusia yang paling jujur, paling pemberani, paling pemalu, paling dermawan dan maka jika Nabi melakukan sesuatu yang seolah-olah beliau bakhil, seolah-olah beliau pemarah, seolah-olah beliau tidak malu, itu rinciannya. Ya. Nabi pernah didatangi seseorang meminta harta zakat dan Nabi melihat orang ini dari atas ke bawah, dan orang ini tidak kurang satu apa, artinya sehat, segar, bugar, tidak sakit dan masih muda. Nabi tidak memberikan harta zakat. Atas pesan Nabi bagi itu rincian, ya, bahwa jangan mentang-mentang dermawan maka memberikan apapun padahal dia tidak berhak diberi. Dan ini kan amal uang zakat, ya kan? jangan mentang-mentang pemberani lalu lari, ya. Lalu tidak lari walaupun dia perbekalan apa persenjataannya minim. Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lari kan dari kejaran Abu Jahal pula, sembunyi di gua Tur, ya. Sekilas ya namanya sembunyi berarti takut kan. Padahal beliau manusia paling pemberani. Mungkin ada pertanyaan kenapa beliau enggak hadapi saja. Bukankah beliau manusia paling pemberani? 100 pemuda Arab itu kenapa tidak ditangkap saja oleh beliau? Kan beliau berada dalam kebenaran ini. Nah, tahulah kita bahwa kalau ada rinciannya, ada di saat, ada saat-saat di mana kita tidak boleh melawan. Sebagaimana Musa alaihi salatu wassalam lari dari kejaran Fir'aun. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lari dari kejaran Abu Jahal Abu Lahab. Ya, apakah beliau tidak pemberani? Tetap pemberani, karena memang ada rinciannya seperti ini. Dan begitu terus. Ya. Wa anhu ay an Anas radhiyallahu anhu, ini nomor 122. Qala, Anas berkata, "Masattu dibajan wala hariran." Aku belum pernah menyentuh dibaj atau harir. Ini sama sutra, ya. Sutra itu kan macam-macam. Ada tipis, ada yang tebal, ada yang jenis ini, jenis itu, ya. Salah satu jenisnya itu ada dibaj, ada hari, ya. Kalau di kita barangkali satu saja, sutra, ya. Sutra model apa, enggak tahu. Bahkan lihatnya saja jarang, kan? Atau belum pernah mungkin juga, ya. Ayat apa sutra ini, ya. Nah, di zaman Nabi, di Anas bin Malik mengatakan, aku belum pernah menyentuh sutra. Aliyana min kafri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih halus, yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu halus sekali. Lebih halus dari sutra. Kata siapa? Kata Anas. Ya. Kok tahu Anas? Bagaimana enggak tahu? Bersama Nabi, melayani Nabi selama 10 tahun sampai Nabi wafat. Ya. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Anas ini masih kecil, dibawa oleh Abu Thalha, dilayani oleh ibunya Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, ini anak kami Anas, dia cerdik, dia pintar, ya, dia akan melayani engkau, keperluan engkau, ya. 10 tahun sampai Nabi wafat. Tentu Anas tahu. Maka ucapan Anas di sini tidak diragukan. Tidak ada satupun sahabat yang membantahnya bahwa tangan Nabi lebih halus, lebih lembut dari sutra manapun. Wala samamtu raihatan qattu atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku belum pernah mencium aroma yang wangi melebihi wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal kalau apa Rasulullah pakai minyak wangi kan ya sama kan. Ya Rasulullah ya sama seperti kita kan. Pakai minyak wangi merek apa kan sama. Ya. Bunga ini atau malaikat subuh atau apa kan sama. Ya, makainya sama. Atau itu Rasulullah pakai minyak wangi sama dengan Anas, dengan Abu Bakar, dengan Umar. Tetapi lihat ucapan Anas, aku belum pernah mencium pewangian sewangi keringat Nabi, badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti wanginya badan Nabi, halusnya tangan Nabi ini khususia, ini mukjizat. Ya, di riwayat lain, Ummu Sulaim ketika Nabi tidur siang menyeka, mengumpulkan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan biasa orang sedang tidur keringetan, ya. Keringatnya itu diseka oleh Ummu Sulaim lalu dikumpulkan di ember, ya. Lalu Nabi terbangun, Nabi bertanya, kenapa aku lakukan ini? Dijawab oleh Ummu Sulaim, akan aku bikin minyak wangi, ya. Karena aku belum pernah mencium wangian sewangi keringat engkau, ya. Nah, ini bagian dari mukjizat yang tentu tidak bisa kita tiru. Ya, maka ulama, apalagi saudara ustaz, ya, ingin keringatnya wangi, ya, ya pakai minyak wangi, ya, pakai minyak wangi. Itu pun kan bajunya, ya, sudah keluar keringat, ya, baru, ya. Karena itu keistimewaan Nabi, mukjizat Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sini selama 10 tahun, ya, dari Nabi datang ke Madinah sampai beliau wafat kan 10 tahun, dari beliau pertama kali diangkat jadi nabi sampai beliau hijrah ke Madinah berapa, 13 tahun kan, 23 kan. Nah, berarti Anas bin Malik yang orang Madinah ini melayani Nabi seumur hidup Nabi, dari mulai Nabi hijrah ke Madinah sampai beliau wafat 10 tahun. Nah, selama 10 tahun itulah Anas memperhatikan Nabi, butuh apa, pengen apa, Anas mempersiapkan, ya. Kan Nabi butuh air untuk mandi, untuk wudu dan seterusnya, Anas bin Malik mempersiapkan. Ya. Beliau Rasulullah belum pernah sekalipun berkata kepadaku, uf. Uf ini ucapan yang kurang enak didengar, yang terendah, gitu ya, yang terendah. Saya kira sulit untuk diterjemahkan. Artinya begini. Ucapan yang tidak enak didengar kalau bahasa kita, ya, kan yang ada binatang, yang tumpah serapah, nah, ada yang paling rendah, apa misalnya di kita, ya, buset atau apalah, ya. Nah, itu enggak pernah Rasulullah sekali, ya, yang enggak enak didengar, tapi yang paling ringan, gitu, itu uf. Maka di Al-Quran wala taqullahu ma uffin, jangan mengucapkan uf kepada kedua orang tua. Artinya ucapan yang tidak enak dengar, walaupun paling remeh, paling pilih. Saking pilihnya orang jadi biasa, gitu ya. Nah, itu jangan. Nabi tidak pernah mengucapkan uf kepada anak bin Malik. Yes, selama 10 tahun. Wala qala li syai'in fa'altu. Beliau juga belum pernah mengatakan terhadap apa yang sudah aku lakukan. Misalnya ada bin Malik melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Ya, selama 10 tahun tentu yang dilakukan oleh Anas bin Malik di hadapan Nabi kan banyak. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang namanya manusia, apalagi anak kecil. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan lima fa'al kudu. Kenapa engkau lakukan ini? Kenapa kamu begitu? Enggak. Ya, nah, bisa kan selesai. Ya, kenapa? Ya, kenapa ditaruh di situ? Ya, yang ini kenapa? Nah, itu kan biasa kita begitu kan? Sama pembantu, sama pelayan. Ah, Nabi nggak pernah. Sekalipun Nabi nggak pernah. Ini luar biasa akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa? Terhadap kepentingan beliau tentunya sebagai pribadi. Terhadap hak Allah, tentu beliau tidak akan diam, ya. Anas mestinya ikut berjamaah atau enggak, tentu Nabi akan bertanya. Anas mestinya nutup aurat, kok enggak nutup aurat, tentu Nabi akan bijak. Itu hak Allah. Yang beliau diam itu hak beliau pribadi. Ya, disiapin air misalnya, disiapin makan misalnya. Kok tidak, beliau tidak bertanya. Wala li syai'in lam af'alhu, dan juga terhadap sesuatu yang aku tidak lakukan, Nabi juga tidak pernah bertanya ala fa'alta kadza, kenapa engkau tidak lakukan. Ya, misalnya kalau kita jam-jam sore gini sudah ada teh manis misalnya, ya kok belum ada, ya nah, kita nanya kan biasa, kok enggak ada teh manis, mana? Ada bilang, inilah Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, yang bersaksi adalah anak terbalik, manusia yang 10 tahun bersama beliau. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan fikul hadis yang pertama. تواضع المسلم لأخيه المسلم عند المصافحة بحيث يكون بشوش الوجه بسام الصدر لين الجانب. Tawadhu'nya seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim. Salah satu ketawadhu'an seorang muslim apabila bertemu dengan sesama muslim bersalam. Salah satu keutamaan salaman adalah menghilangkan dendam dan rontok dosa kedua orang yang bersalaman. Ya. Dan salaman dilakukan ada syariatnya. Artinya kita tidak boleh ngarang sendiri. Ya, tidak boleh ngarang sendiri. Jual beli salaman, ini ngarang. Abu sholat, salaman, ini ngarang sendiri. Ya, salaman yang dicontohkan oleh Nabi SAW, karena salaman ini bagian dari ta'abudi, kan sifat ta'abudi ada di situ. Kalau antum ambil yang tiga itu, salah satunya kan ada pada salaman itu. Kan tiba-tiba ada tiga. Salah satunya atau mungkin dua ada di situ. Ya. Maka jelas bahwa salaman tidak boleh kita lakukan semau kita. Harus mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dicontohkan oleh Nabi ketika bertemu? Ketika bertemu para sahabat, ketika bertemu juga para Nabi bersalam. Yang kedua, ketika berbaiat. Ketika berbaiat. Yang ketiga, walaupun ini masih hilaf ya, ketika akan berpisah. Ya, ketika akan itu saja. Maka jual beli, akad nikah, habis sholat, salaman tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan berapa kali Nabi menyaksikan pernikahan para sahabat, tapi tidak dicontohkan dengan salaman. Aku nikahkan engkau dengan putriku, fulana, binti fulan, maksudnya dengan salaman. Ini tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian wajahnya berseri, ya, tidak cemberut. Ini bagian dari akhlak seorang muslim kepada muslim yang lain. Yang kedua, al-habdu ala tanadduki wa tatayyubi wa hada kana fi'luhu sallallahu alaihi wasallam. Anjuran untuk bersih wangi. Dan ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan oleh Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Jika sekolah-sekolah, rumah, pesantren-pesantren, kotor, bau, ini menyalahi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, katanya pesantren sunnah. Ya, tapi hijau, kotor, bau. Ya, untuk mewah, megah, itu kan bukan satu keharusan ya. Apakah bersih dan wangi itu harus mewah? Kan tidak. Pesantren sederhana, bangunan bahkan tidak permanen tapi bersih, wangi, ya, ini sunnah. Ini perhatikan. Tentu tidak boleh kita kalah dengan orang-orang kafir dalam hal ini. Karena justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencontohkan kebersihan, wangi, ya, termasuk usir, wangi ini yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-hasu ala rifki bil-khalim wa ala mutadajuri min fi'iji. Anjuran untuk lembut, lemah lembut terhadap pelayan, tidak membentak, tidak kasar, ya, terhadap kesalahan pelayan, ini bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali di antara antum punya bawahan, punya pelayan, punya pembantu, maka bersikap lembut. Karena umumnya kan mereka tidak apa pendidikannya, ya, pengalamannya tidak seperti, maka jangan diukur seperti kita, gitu ya, daya pikirnya, daya nalarnya, gitu ya. Maka wajib kita sama, ya, kita ajari dulu caranya begini. Yang terakhir, sehari Anas radhiyallahu anhu muwafaqata murad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi keutamaan Nabi, sekarang beliau membahas keutamaan Anas. Ya, karena Anas selama 10 tahun tidak ditanya kenapa oleh Nabi ketika Anas melakukan sesuatu atau ketika Anas tidak melakukan sesuatu, ini bukan hanya kebaikan Nabi, tapi juga kebaikan Anas. Ya, itu bukan saja keutamaan Nabi, tapi juga keutamaan Anas. Nah, ini yang ditangkap oleh Sa'im bin Aid al-Hilali rahimahullah, bahwa Anas adalah anak yang cerdik, yang pintar, yang sok. Makanya ketika Anas melakukan sesuatu tidak ditanya oleh Nabi, karena itu benar, karena itu tepat. Ketika Anas tidak melakukan sesuatu juga tidak ditanya oleh Nabi, karena itu benar, karena itu tepat. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa itu kekurangan Anas, ya, tapi karena Nabi itu hak Nabi, Nabi tidak bertanya. Artinya dua-duanya mempunyai kebaikan dari apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kemuliaan Nabi dan kemuliaan Anas bin Malik. Ya, kita lanjutkan 623. وعن سعد بن جثامة رضي الله عنه قال dari سعد بن جثامة semoga Allah meridhoinya, dia berkata أهجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. Aku menghadiahkan kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم حمار وحشيا, wahsi, buat liar, himar, keledai yang buat, yang liar. Sebab kalau keledai jinak, maka apa? Haram. Tidak mungkin seorang sahabat menghadiahkan daging yang haram. Ya, ini himar liar, bukan keledai kampung, keledai Cina. Sama-sama keledai, kalau liar halal, kalau Cina haram. Dan ini syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Sa'ad bin Jathamah, aku menghadiahkan daging yang sudah matang, ya, keledai liar halal, kan? Fa'adahu alaihi, tapi beliau mengembalikan lagi. Beliau Rasulullah SAW mengembalikan daging tersebut kepada saya. Tidak diterima, kembalikan. Falamma ra'a ma fi wajhi, tatkala Nabi melihat apa yang ada di wajahku. Apa maksudnya? Enggak suka, ya. Enggak suka, tersinggung, kaget. Kok dikasih, kok ditolak? Bukankah Nabi yang menasihati Umar, Kalau dikasih sesuatu jangan ditolak. Kalau butuh pakai, kalau enggak butuh berikan kepada orang lain, jangan ditolak. Kan jadi pahala itu jadi melebar kan. Saya diberi sesuatu oleh antum, saya enggak butuh, saya terima aja. Habis saya terima, saya kasih kepada orang lain, kan pahala jadi melebar. Jangan tolak, ah enggak, saya enggak butuh, terima saja. Ya, ini bagian dari sifat tawadhu. Entah baju, entah pakaian, entah apa. Ya, ketika kita tidak suka, terima saja. Nanti berikan kepada orang. Ah, di sini Nabi SAW menolak. Dan kaget. Si Sa'ad bin Jathamah kaget. Tidak suka, tersinggung mungkin ya. Ada kelihatan di wajah. Tatkala Rasulullah melihat ketidaksukaanku di wajahku. Di bahasanya. Qala, Nabi bersabda, inna lam narujjahu alaika. Aku tidak menolak pemberianmu. Aku tidak menolak. Illa anna furud. Tapi ingat, aku sedang ihram. Aku sedang ihram. Orang yang sedang ihram namanya mukhrim, ya. Tidak boleh makan hewan apa? Buruan. Ini kan keledai apa tadi? Keledai liar, berarti kan diburu kan? Gak mungkin punya dia, buru dulu, berburu dulu. Ah, dapat, disembelih, dikasih ke Nabi. Nabi tolak, haram. Gitu. Ah, nanti akan dijelaskan oleh beliau riwayat Abu Qatadah. Di mana Abu Qatadah tidak ihram menangkap buruan dimakan, orang-orang yang sedang ihram ikut makan. Ya, kan seolah bertentangan ya. Kan bertentangan. Nabi tadi kan enggak boleh kan? Enggak mau. Karena saya sedang ihram. Riwayat Abu Qatadah boleh. Nah, apa perbedaannya? Kalau sengaja menangkap buruan untuk dipersembahkan kepada orang-orang yang sedang ihram, ini tidak boleh. Jadi Sa'ad bin Jathamah tadi sengaja berburu himar untuk dipersembahkan kepada Nabi yang sedang ihram, ini tidak boleh, ini haram. Gitu. Tetapi jika ada orang yang tidak sedang ihram, dia menangkap buruan, lalu dimasak, dimakan, orang yang sedang ihram ikut nimbrung, ini buruan. Paham ya? Tidaknya ya? Ada beberapa bawaid nanti kita lanjutkan ya setelah salat. Sifat berbunuhnya itu. kalau sebelum berburu itu hewan tersebut memang diperuntukkan untuk orang-orang yang berikhram, maka itu tidak boleh haram. Tapi jika hewan buruan itu ditangkap oleh orang yang tidak ikhram untuk dia makan sendiri, setelah itu baru diberikan, ya, tidak niat dari awal, maka itu boleh. Ini pentingnya niat, hebatnya niat, ya. Ya, poinnya istibahu kuburil hadiyati wal akli min'a, disukai menerima hadiah, memakan hadiah, ini disukai. Ya, maka menolak hadiah adalah sesuatu yang tidak baik. Ya. La yajuzu kubulu ma la yahilu min hadiyah, tidak boleh menerima apa yang tidak halal. Berarti kalau Nabi menerima, berarti beliau berbuat dosa, karena memang tidak boleh diterima. Gitu ya, tidak boleh diterima, maka di tolak. Husnu khuluqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam حيث طيب نفس المهدي ببيان العلة والسبب في الامتناع. Salah satu keluhuran akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menghibur orang yang sakit hati karena hadiahnya ditolak. Ya, dihibur oleh Nabi dengan hiburan yang hak, artinya benar, jujur. Aku menolak karena haram. Ya. Maka menghibur dengan cara yang tidak benar tentu tidak boleh, haram. Ya, berbohong. Menghibur, menyenangkan dengan cara berbohong tidak boleh. Kecuali suami istri. Ya. Suami istri makanan tidak enak, dibilang enak oleh suaminya, ini boleh. Makan dong. Kemudian bolehnya korinah, tanda korinah dijadikan pegangan, boleh. Ya, koroin itu dijadikan pegangan, boleh. Walamma ro'a ma fi wajhi, tatkala beliau melihat apa yang ada di wajahku, ini kan korinah saja. Kan Nabi tidak menyatakan engkau tersinggung, engkau marah, hanya sekedar wajah saja. Nah, ini boleh. Sebagaimana Anas bin Nadar mati, tidak ketahuan wajahnya, mukanya hancur karena puluhan panah tombak menimpa dirinya. Sudah tidak ada lagi yang mengenali siapa orang ini. Nah, kemudian adiknya melihat ada hitam, ya, titik hitam di ujung jarinya, di badan, di ujung jarinya. Adik perempuannya mengatakan, ini Anas bin Nadar. Aku kenal betul bahwa dia ada titik hitam di ujung jarinya. Diterima oleh Nabi persaksian bahwa dia adalah Anas bin Nadar. Ini hukum bolehnya menyimpulkan seseorang atau sesuatu dengan qara'in atau dengan qarinah. Ini boleh, ini tidak haram. Pertanyaan, hadis adalah perkataan Nabi, tapi kenapa perkataan Anas bin Malik tadi juga disebut hadis? kalimat yang awal perlu kita betulkan. Hadis adalah perkataan Nabi. Ucapan ini tidak benar, ya, kurang sempurna. Perkataan Nabi adalah hadis. Perkataan Nabi pasti hadis. Hadis belum tentu perkataan Nabi. Perkataan Aisyah, perkataan Anas juga hadis kalau menceritakan tentang diri Nabi. Ya, yes. Aku melihat Nabi dalam at-tahiyat tasyahud menunjuk dengan jarinya dan beliau menggerak-gerakkannya. Ini hadis bukan? Hadis. Padahal yang bicara Wa'il bin Hujair. Ya. Tapi pembicaraannya tentang tata cara sholat Nabi, tata cara makan Nabi, kehidupan Nabi, akhlak Nabi, maka itu hadis. Jadi hadis itu bisa ucapan Nabi, bisa perbuatan Nabi yang diucapkan, yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ya, bahkan bisa diamnya Nabi. Nabi tidak berbuat apa-apa, Nabi tidak bicara apa-apa, Nabi hanya diam saja. Itu hadis juga. Ya. Misalnya Nabi diam saja ketika para sahabat setelah salat Id, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nabi tidak ikut mengucapkan, diam saja. Ini hadis bahwa setelah salat Id atau di hari satu Syawal 10 Zulhijjah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ini boleh, ini bagian dari sunnah. Ya. Yeah. Karena Nabi diam saja. Kalau itu enggak boleh, tentu Nabi larang. Yeah. Nabi juga diam ketika para sahabat mengatakan sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Nabi diam saja, ini pun jadi. Ada satu lagi apa? Perbuatan Nabi, ucapan Nabi, diamnya Nabi. Satu lagi, iya, cita-cita Nabi, himmatnya Nabi. Nabi mengatakan untuk tahun depan aku akan berpuasa Tasu'a tanggal 9 Muharram. Selama ini beliau belum pernah. Beliau hanya puasa tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Nah, agar tidak sama dengan Yahudi dan Nasrani, maka beliau tahun depan akan berpuasa tanggal 9 Muharram. Tapi belum sampai tahun depan, beliau sudah wafat. Ya. Hadis bukan ini, hadis. Keinginan beliau yang belum terlaksana itu hadis, ini sunnah. Maka puasa tanggal 9 Muharram sunnah. Ya. Kalau bukan karena kaummu baru saja keluar dari zaman jahiliyah, ya Aisyah, maka Ka'bah akan aku rubah. Pintu keluar dengan pintu masuk berbeda. Kemudian hijr Mas Ismail akan aku tinggikan. Itu bagian dari Ka'bah. Tapi tidak dilaksanakan oleh beliau. Tapi beliau mencita-citakan. Ini pun sunnah. Dan sunnah ini dilaksanakan oleh Abdullah bin Zubair. Ketika Abdullah bin Zubair menguasai Mekah, menjadi khalifah di Mekah, beliau rubah seperti keinginan Nabi. Kan Zubair mendapatkan riwayat ini dari Aisyah. Aisyah apanya Zubair? Abdullah bin Zubair maksudnya. Abdullah bin Zubair apanya Aisyah? Kan keponakan, mahram kan? Keponakan. Nah, mendapatkan rincian itu dari Aisyah. Maka Abdullah bin Zubair merubah Ka'bah seperti yang dicita-citakan oleh Nabi. Tapi ketika Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, maka Hajjaj bin Yusuf merubah kembali Ka'bah itu seperti bentuk semula sampai hari ini. Jadi ada empat ya. Ya. Kalau apa? Bukan. Tapi dipakai oleh Imam Bukhari sebagai pemahaman. Ya. Artinya bahwa untuk memahami Islam ini kita butuh ucapan Hasan Basri, butuh ucapan Imam Malik, butuh ucapan apalagi para sahabat. Gitu. Ya. Maka tidak benar kalau cukup kita Qolallahu qala rasul, qolallahu qala rasul titik. Ya. Kalau yang dimaksud sebagai sumber lalu pemahamannya mengikuti sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in, betul. Tapi kalau yang dimaksud qolallahu wa qala rasul titik tanpa pemahaman sahabat tabi'in tabi'ut, ini keliru. Kita pahami sendiri-sendiri, kita kan punya akal masing-masing. Ini keliru. Saya mempunyai saudara yang beragama Katolik, tinggal satu rumah dengan saya dan keluarga. Bagaimana adab jika dia meninggal sedangkan tinggal dia yang beragama Katolik? Sekuat tenaga ajak masuk ke Islam, ya, dengan cara yang halus, dengan mungkin sedikit penekanan dan seterusnya, berbagai macam cara yang halal lakukan. Ya, kasihan kalau sampai meninggal dalam keadaan fatal. Ya, berbagai macam dibahas itunya dulu, jangan dibahas bagaimana kalau dia mati dalam keadaan fatal. Usahakan mati dalam keadaan fatal. Bagaimana kedudukan mertua, apakah sama dengan orang tua sendiri? Tentu tidak sama. Menyamakan mertua dengan orang tua berarti sebuah kezaliman. Menyamakan yang berbeda atau membedakan yang sama adalah sebuah kezaliman. Haram bagi kita menyamakan yang berbeda, haram bagi kita membedakan yang sama. Apa kezaliman Yahudi? Membedakan yang sama. Dan Musa, Isa, Muhammad sama-sama Nabi alaihi wassalatu wassalam, dibedakan oleh Yahudi dan Nasrani. Maka mereka zalim, zalim besar. Adapun kaum muslimin tidak membedakan. Menyamakan yang berbeda, kedudukan Nabi Musa sama persis dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW, tidak ada bedanya selevel, ini pun zalim. Rasulullah SAW dengan Nabi Musa sama-sama Nabi, sama-sama Rasul. Tapi kedudukan Nabi Muhammad SAW jauh lebih mulia dari Nabi Musa. Jadi jangan menyamakan yang berbeda, jangan membedakan yang ya, termasuk mertua dengan orang. Bagaimana sholat sunnah suruk bagi wanita yang tidak ke masjid? Sebetulnya yang lebih tepat itu kan sholat duha yang awal, ya, sholat duha yang awal. Jadi sholat duha, sholat duha bisa di mana saja, bahkan di rumah lebih baik. Jika seorang wanita ikut berjamaah sholat subuh di masjid, kemudian dia tidak keluar dari masjid sampai matahari terbit, kemudian dia sholat dua rakaat, sholat suruk atau sholat duha yang awal, wanita ini dapat apa? Dapat apa wanita ini keutamanya? Ya sama dengan laki-laki, seperti umrah atau haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Karena apa yang diiming-imingkan kepada laki-laki itu juga kepada perempuan, kecuali jika ada dalil yang menghususkan. Jadi jika wanita ke masjid sholat berjamaah subuh, kemudian tidak keluar dari masjid sampai matahari terbit, lalu sholat dua rakaat, sholat duha yang awal tadi, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Tapi jika wanita itu tidak ke masjid, dia sholat di rumah, ngurusin anak-anak dan seterusnya, maka itu lebih baik. Itu lebih baik. Dan kata Nabi SAW, wanita lebih baik di rumah. Ya, maka jangan ada pikiran kalau begitu wanita kurang banyak pahalanya karena enggak mendapatkan keutamaan haji dan lebih baik. Ya, ngurusin anak-anak, capek membangunkan anak-anak, mau sekolah, ini keutamaan besar. Bahkan ini ditinggalkan, lalu dia mengincar haji dan umrah ini. Ya, dia ke masjid, anak-anak dibiarin, akhirnya sekolah kesiangan semua, masjid jadi berantakan haji. Itu buruk. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pahami dengan pemahaman yang benar. Maka pemahaman yang keliru ini bahaya, buruk akibatnya. Mohon penjelasan makna rofidok dari sisi bahasa dan istilah. Dari sisi bahasa, rofado yakudu menolak, menolak. Kenapa disebut mereka menolak? Karena mereka menolak ajakan imam mereka, ya, Zaid bin Husain bin Ali bin. bin Ali bin Abi Thalib. Ya, kan imam mereka ditolak. Apa ajakan imam mereka? Kita cintai Abu Bakar dan Umar. Kita hormati Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar adalah orang mulia. Ajakan tokoh mereka ini ditolak. Nah, sejak saat itu para ulama menyebut mereka sebagai rafid, orang-orang yang menolak. Ya. Sama dengan Wasil bin Anfa disebut Mu'tazili karena i'tizal, memisahkan diri dari majelisnya Hasan Basri. Ya, memisahkan diri karena tidak puas dengan jawaban Hasan Basri tentang takdir, di mana Hasan Basri hanya menjawab dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak puas, maka memisahkan diri. Maka semenjak itu disebut Mu'tazili, orang yang memisahkan bersamaan dengan orang kafir. Apakah dosa kita akan rontok juga dengan orang kafir tersebut? Yang pertama kita bahas, boleh apa tidak? Maka tidak ada larangan. Ya, tidak, saya tidak tahu ada larangan. Apakah ada kebaikan? Maaf, yang ada kebaikan adalah salaman dengan sesama muslim. Ya. Apakah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ikut dalam perang Badar mempunyai keistimewaan khusus? Iya, iya. Dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Bahkan yang akan datang, ini masih hilang. Ya, para imam masih hilang. Apakah dosa-dosa yang akan datang dari para ahli Badar diampuni? Adapun yang telah lalu, iya. Maka ketika Hatim bin Abi Balta'ah mengkhianati Nabi, membocorkan rahasia Nabi tentang surat Nabi yang apa, tentang dengan dia mengirimkan surat bahwa Nabi akan menyerang Mekah dengan lewat seorang wanita dan ketahuan dan seterusnya, lalu Umar minta izin pada Nabi untuk membunuh Hatim bin Abi Balta'ah, maka apa jawab Nabi? Jangan, dia ikut perang Badar. Ya, diampuni oleh Allah. Luar biasa. Kesalahan apapun yang dilakukan oleh Ahlul Badar dijamin ampun. Ya. Maka para imam menggolongkan sahabat golongan pertama yang empat, Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kelompok kedua yang 10, yang empat tadi tambah Nak, Muhammad bin Auf, Abdul bin Awam, Talha bin Abdullah dan seterusnya. Nah, kemudian Ahlul Badar. Ahlul Badar. Kemudian yang mengikuti Bayatul Aqabah. Ya, kemudian yang mengikuti Bayatul Ridwan. Walaupun ada khilaf di beberapa isinya apa, cacian, makian, nggak ada fakta, nggak ada data, kecuali kedustaan. Ya, saja. Ya. Melihat dari penulisnya saja tidak jujur ya, tidak berani. Kosong nama di balik-balik. Ya, sudah enggak masyhur namanya di balik-balik. Ya. Maka sudah kosong nama. Ya. Karena mereka melihat dakwah salaf semakin hari semakin berkibar, ya. Dan ini tanpa ditolong oleh media, kalau jil dan seterusnya akan ditolong oleh media sehingga berkibar. Dakwah salaf tidak. Kapan masuk televisi, radio, mereka dan seterusnya enggak ada. Tapi kaum muslimin karena fitrah, ya, dan tentu pertolongan dari Allah Rabbul Alamin, maka mereka panik. Ya, kepanikan mereka ditunjukkan dengan tulisan-tulisan seperti ini. Cuat. Ya, tidak usah dilayani. Apakah penisbatan di belakang nama dengan kata Al-Falafi atau Al-Athari dibolehkan atau tidak? Misalnya Abu Naila Al-Falafi. Kalau As-Salafi yang dimaksud adalah manhaj salaf, ya tidak, ya jangan, ya. Karena memang bukan untuk menjadi nama, karena sudah otomatis kaum muslimin itu salaf. Kaum muslimin dimulai dari Abu Bakar, Umar dan semuanya salaf. Maka ketika Utsman bin Mas'ud meninggal, setelah Utsman kemudian disusul oleh Zainab putri beliau, maka beliau mengatakan ilhaqi bi salafin as-salih Utsman ibn Mas'ud. Susullah salaf kita yang saleh, yaitu Utsman bin Mas'ud. Jadi seluruh para sahabat termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salaf. Maka tidak perlu nama itu disematkan ke nama kita. Kecuali Al-Hilali, Al-Athari sesuai dengan apa ya, marga ya, boleh ya, nama salaf tidak untuk dipakai ya, tetapi untuk diamalkan. Wallahu a'lam. Ya, kita akhiri.